Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat, kita lanjutkan kembali pembahasan seputar manhaj Ahlus Sunnah dalam menerima dan menerapkan dalil-dalil syar'i. Poin yang ke-8 adalah kita meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma'sum. Artinya apa? Artinya Rasulullah senantiasa dibimbing oleh wahyu. Jika beliau melakukan kesalahan, maka akan segera dikoreksi melalui wahyu yang turun kepada beliau. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang secara pribadi itu maksum. Namun jika umat ini, ahli ijtihad dari umat ini telah bersepakat tentang suatu masalah, maka kesepakatan mereka itu maksum. Kesepakatannya yang maksum. Adapun person-personnya tidak maksum. Jadi ijma'nya ulama umat Islam itu maksum, karena Nabi SAW mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Apapun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya harus kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, patokannya adalah dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita harus memberikan toleransi, memberi uzur kepada ahli ijtihad alias mujtahid yang keliru dalam ijtihadnya, karena mereka telah berijtihad. Kalau mereka benar, mereka mendapat dua pahala. Tapi kalau mereka salah, maka mereka mendapatkan satu pahala. Dan kita harus memohonkan ampunan, memohonkan agar Allah SWT mengampuni kesalahan mereka. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin yang ke-9, dalam atau di tengah-tengah umat ini ada orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah SWT. Ada orang-orang yang diberi kabar gembira melalui mimpi-mimpi yang indah. Dan mimpi yang indah itu merupakan satu dari 46 bagian kenabian. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun menjadi nabi, 6 bulan pertama wahyu yang beliau terima itu berupa mimpi yang indah. Mimpi yang hak, ya, mimpi yang menjadi kenyataan. Kalau kita hitung secara matematis, 6 bulan dibagi 23 tahun itu 1/46. Jadi Nabi SAW mengatakan ru'ya as-salihah juz'un min ihda min 46 juz'an minan nubuwah. Satu dari 46 bagian dari kenabian. Kita meyakini adanya nubuah yang berupa mimpi yang indah. Akan tetapi mimpi yang indah ini tidak menjadi dalil bagi kita. Kalau itu bukan mimpinya Rasulullah, maka itu tidak bisa menjadi dalil dalam agama. Hanya saja seseorang mungkin saja mendapatkan firasat melalui mimpi-mimpi yang indah yang dia lihat. Akan tetapi itu tidak mengikat untuk orang lain. Itu hanya paling bagi dirinya sendiri. Firasat yang kuat, yang benar, itu juga ada. Dan ini semua merupakan karomah, ya, merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disyaratkan dia akan benar-benar menjadi karomah, menjadi kabar gembira bagi orang tersebut, syaratnya dia harus sesuai dengan aturan syariat. Apa yang dia lihat dalam mimpinya, firasat yang dia rasakan, ilham yang dia terima, itu harus sesuai dengan aturan syariat. Manakala ada firasat, ada mimpi, ada ilham yang tidak sesuai dengan aturan syariat, maka bisa dipastikan itu tidak benar. Pun demikian, semua hal tadi, ilham, firasat, dan mimpi, itu tidak bisa menjadi dalil bagi masalah akidah maupun masalah syariah. Itu hanya sifatnya individual. Misal seseorang merasa dari mimpi yang dia lihat selama ini, dia akan mendapatkan hal tersebut. Maka ini hanya berlaku bagi dirinya, tidak berlaku bagi orang lain. Nah, berikutnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk tidak suka berdebat dalam perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya dalam agama. Ya, perdebatan terkait perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya itu adalah sesuatu yang tercela. Kalau seseorang ingin menjelaskan argumentasinya dengan cara debat, maka itu diperbolehkan, namun dengan syarat, yaitu al-jidal billati hiya ahsan, jidal dengan cara yang terbaik, bukan dengan menjatuh-jatuhkan dalil pihak lain, ya, seperti perdebatan yang sering terjadi antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah akan cenderung menjatuhkan dalilnya Ahlus Sunnah, kemudian Ahlus Sunnah juga akan cenderung menjatuhkan dalilnya Ahli Bid'ah. Yang dikhawatirkan dari perbuatan semacam ini adalah ketika mereka, Ahlul Bid'ah, juga berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis, adanya kecenderungan menjatuhkan dalil ini akan berakibat kurangnya penghormatan kita kepada dalil itu sendiri. Sehingga perdebatan-perdebatan seperti ini lebih maslahat untuk dihindari. Ya. Agama ini bukan untuk diperdebatkan. Agama ini adalah sesuatu yang perlu kita yakini dan kita amalkan. Kalau ada yang mengklaim begini dan begitu, maka dia harus membuktikan. Ketika dia tidak bisa membuktikan, berarti dia yang keliru dalam hal ini. Sesuatu yang sudah jelas-jelas dalilnya tidak boleh kita perdebatkan lagi, karena itu hanya akan berujung kepada sikap tidak menghargai dalil, berujung pada permusuhan dan lain sebagainya. Jadi sikap ini adalah sikap yang tercela. Kalau ingin berdebat, berdebat dengan cara yang terbaik, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang kita untuk membahas suatu masalah secara lebih dalam dari apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi, maka Ahlus Sunnah harus menahan diri untuk tidak membahas masalah tersebut secara lebih dalam. Seorang Muslim harus tidak boleh penasaran terhadap hal-hal yang kita sudah diperintahkan untuk tidak boleh membahas lebih dalam dari itu. Contoh adalah menanyakan tentang kaifiat sifat-sifat Allah, menanyakan tentang hakikat dari sifat-sifat Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bisa mengetahuinya. Karena apa? Karena untuk mengetahui hakikat sesuatu, kita paling tidak perlu salah satu dari tiga cara. Cara yang pertama adalah dengan melihat sesuatu itu. Setelah kita melihat, barulah kita mengetahui hakikatnya. Akan tetapi, Allah SWT ghaib, tidak bisa kita lihat. Maka cara yang pertama pun tidak mungkin. Cara yang kedua adalah dengan mengkiaskan sesuatu tadi dengan sesuatu lain yang mirip dengannya. Walaupun kita belum pernah melihat, misalnya ada orang yang tidak pernah melihat pesawat terbang, tapi dia pernah melihat burung. Ketika dijelaskan pesawat terbang itu mirip dengan burung, ada sayapnya, ada ekornya, maka dia bisa membayangkan. Karena ada sesuatu yang mirip, dia bisa kiaskan hal itu ke sana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Sehingga cara yang kedua ini pun juga tidak mungkin bisa kita gunakan. Cara yang ketiga adalah dengan diberitahu bahwasanya pesawat terbang itu bentuknya begini, begini, begini, begini misalnya. Barulah kita tahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahukan bagaimana hakikat dari sifat-sifat Allah itu. Bagaimana kaifiat sifat-sifat Allah itu? Allah mengatakan Allah punya wajah. Allah tidak jelaskan misalnya wajahnya itu begini, wajahnya itu begitu, enggak. Allah punya tangan, Allah tidak menjelaskan tangannya ini begini, begini, begini. Hanya beberapa hal saja, misalnya tangannya ada jari-jarinya. Tapi tidak disebutkan bagaimana jari-jarinya. Maka kita tidak boleh memiliki bayangan apapun terkait tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita bayangkan terkait zatnya Allah, tangannya, wajahnya dan lain-lainnya, naiknya, turunnya Allah, istiwanya Allah, marahnya Allah dan seterusnya, apapun yang muncul dalam benak kita pasti itu bukan Allah. Karena kita tidak akan bisa membayangkan kecuali sesuatu yang pernah kita lihat zatnya atau sesuatu yang mirip dengan apa yang pernah kita lihat. Hanya itu yang bisa kita bayangkan. Selain itu enggak ada yang bisa kita bayangkan. Dan apapun itu bukan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini tidak boleh menjadi sesuatu yang dibahas lebih dalam. Harus kita berhenti di mana Allah dan Rasul-Nya berhenti. Kita serahkan hakikat dari sifat-sifat Allah itu kepada Allah. Kita hanya tahu maknanya secara bahasa, cukup kita mengetahui maknanya. Maknanya wajah itu wajah, bukan tangan. Wajah Allah itu beda dengan tangannya Allah, beda dengan keridhaannya Allah. Tangannya Allah itu adalah tangannya Allah, bukan kekuasaannya Allah, dan seterusnya. Yang ke-11, kita wajib berpegang teguh dengan wahyu dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menetapkan sesuatu yang harus kita tetapkan dalam perkara akidah. Dalam menolak sesuatu yang wajib kita tolak dalam perkara akidah, kita juga hanya berpegang teguh dengan wahyu, dengan Al-Quran dan dengan Sunnah. Kita tidak boleh menolak bid'ah dengan cara yang bid'ah juga. Kita tidak boleh melawan sikap yang menggampangkan dengan sikap berlebih-lebihan atau sebaliknya. Namun semua kita harus hadapi sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Jangan seperti orang-orang Murji'ah ketika ingin menghadapi orang-orang Qadariyah. Orang Qadariyah mengingkari takdir, orang Murji'ah berlebihan, orang Qadariyah mengingkari takdir, orang Jabriyah menetapkan takdir. Yang satu mengingkari secara ekstrim, yang satu menetapkan secara ekstrim. Ini dua-duanya keliru. Tidak boleh kita menjadi Murji'ah dalam menghadapi Khawarij, dalam menghadapi Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij berlebihan dalam menerapkan ancaman-ancaman Allah, orang-orang Murji'ah berlebihan dalam bersandar kepada iming-iming Allah, janji-janji Allah, ampunan Allah. Kita harus proporsional. Poin berikutnya, yang terakhir dalam bab menerima dan menerapkan dalil ini, adalah bahwa setiap muhdatsah, perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, itu masuk kategori bid'ah. Itu sebagaimana sabda Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana beliau telah menamakan bahwa setiap perkara yang baru dalam masalah agama diada-adakan dan dilekatkan dalam perkara agama itu adalah bid'ah, maka setiap bid'ah juga beliau katakan sebagai dalalah. Kita juga harus meyakini demikian. Tidak ada bid'ah melainkan itu dhalalah. Kalau ada sesuatu yang menurut sebagian orang dianggap bid'ah, tapi kenapa dia diajarkan di mana-mana, maka boleh jadi itu sebenarnya bukan bid'ah. Contohnya mempelajari ilmu nahwu, sharaf, hadis, fikih, usul fikih, membukukan Al-Qur'an, ilmu tajwid dan lain sebagainya. Banyak kalangan yang menganggap ini adalah bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib ini adalah suatu kesalahpahaman. Ini bukan bid'ah, ini adalah maslahat mursalah. Mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.